Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Fatashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Al-waw atifa tashabu fi'l mudari marfu litajarudi minan nasim al-jazim wala matrafihi adhamma adh-dhahira ala akhirih. Al-wasita maf'ulun bih ma'mul al-khabar ma'mula wa badal wa huwa mudhaf khabar mudhafun ilayh. Al-fasla ma'tuf ala maqumlah wasman. Al-waw atifah isman ma'tuf ala maqumlah. Halla fi'lun mad mabni ala al-fath. Qablahu dharaf muta'alliq bi halla wa huwa mudhaf. Al-ha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Al-khabar fa'il li halla marfu ala matrafihi ad-dhammah wa sukina li ajli al-waqf. Wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasmin na'at di isman. Dan lam ibtida menyertai ma'mul khabar dan dhamir fasal dan juga menyertai isim yang datang sebelumnya khabar. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Lamul ibtida' menyertai apa yang ada di tengah berupa ya ma'mulnya khabar, atau lamul ibtida' menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah. Juga menyertai dhamir fasl, juga menyertai isim yang khabarnya datang sebelumnya. Ya, di sini beliau menyebutkan tempat-tempat di mana lamul ibtida' masuk. Di sini pada bait ini tiga tempat beliau sebutkan. Apa syarat-syarat masuknya lamul ibtida' pada ma'mul khabar? Ada berapa syaratnya? Ada masyarat agar lamul ibtida bisa masuk ke ma'mul al-khabar. Al-awwal, yang pertama. Ya, agar ma'mulnya berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah antara apa yang setelah apa? Ya, setelah inna. Ya, di tengah-tengah. Apakah antara apa? Isim dengan khabarnya atau dengan khabar dan isimnya, atau antara apa? Ma'mul khabar dengan isimnya, ya kan? Kemudian itu syarat yang pertama, yaitu agar di tengah-tengah, pokoknya ma'mul ini yang dimasuki lamul ibtida' di tengah-tengah. Apakah di tengah-tengah antara isim dan khabarnya inna, atau antara khabar dan isimnya inna, atau antara ma'mul apa? Khabar dengan isimnya inna. Syarat yang kedua, ya, agar khabarnya bisa dimasuki oleh apa? Lamul ibtida'. Ya. Kapan khabar tidak bisa dimasuki lamul ibtida'? Ketika khabarnya adalah fi'il mad yang mutasarrif, yang tidak bergandengan dengan qad. Kalau fi'ilnya seperti ini, maka ma'mulnya bisa enggak dimasuki oleh lam? Tidak bisa. Ya, tidak boleh dikatakan bagaimana? Inna Zaidan la ta'amaka akala, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena akala ini adalah khabarnya inna dalam keadaan ya fi'ilnya apa? Ma'ub mutasarrif tidak bergandengan dengan qad. Tapi kalau dikasih qad bisa enggak? Inna Zaidan la ta'amaka qad akala. Bisa enggak? Ya bisa. Itu syarat yang kedua agar khabarnya ma'mul ini bisa dimasuki oleh apa? Lamul ibtida. Syarat yang ketiga ya, agar lamul ibtidanya tidak masuk kepada khabar. Tidak ada di situ lamul ibtida yang double. Ya. Masuk ke ma'mul juga masuk ke apa? Amilnya khabar tidak. Salah satunya saja. Yang keempat ya, ma'mulnya selain apa? Hal dan tamyiz. Itu. Sebagai menambahkan yang lainnya. Disebutkan di situ. Yang kedua, dhamir fasl. Iya. Apa makna dhamir fasl, Fitri? Dhamir fasl. Dhamir yang memisahkan atau membedakan antara khabar dengan sifat. Ini istilahnya orang mana? Al-Fasl ini. Al-Basriyin. Al-Kufiyul menamakannya dengan apa? Dhamir imad. Kenapa disebut dengan imad? Imad itu menjadi sandaran. Ya. Karena pengetahuan tentang makna yang dimaksud itu bersandarkan pada dhamir ini. Ya, bersandarkan pada dhamir ini. Apa syarat-syarat dari dhamir fasl? Ada berapa syarat-syaratnya? Siapa yang hafal? Syarat-syarat dari dhamir fasl? Ya, Taufik. Yang pertama, Taufik. Ayakuna baina al-mubtada wal-khabar atau asluhuma al-mubtada wal-khabar. Agar dhamir fasl ini berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar atau di antara dua hal yang aslinya mubtada dan khabar. Kemudian syarat yang kedua. Ya, agar antara dua dhamir fasl ini adalah isim yang ma'rifah atau. Atau satu lagi. Salah satunya atau yang pertamanya ma'rifah dan yang keduanya menyerupai ma'rifah dalam hal. Tidak bisa menerima apa? Ya, al bersama min. Contohnya apa? Zaidun huwa. Afbalu min amrin. Syarat yang ketiga. Agar dhamirnya bentuknya rafa. Bentuk dhamir rafa. Ya. Kemudian yang keempat. Agar. Agar terjadi mutabaqah antara dhamir dengan apa? Isim yang sebelumnya dalam hal apa? Al-ghaibah, wal-hudur. Al-hudur mencakup apa saja? Takallum dan khitab juga dalam hal apa? Ifrad, tasniyah dan jama'. Ya, itu empat syarat. Ingat-ingat ya. Kemudian dhamir fasl ini. Apakah dia huruf atau isim? Jafar. Dhamir fasl ini huruf atau isim? Huruf. Tidak ada khilaf. Ada khilaf, cuma yang antum pilih huruf gitu ya. Al-aksar ala annahu harfun. Huruf ya. Tidak ada mahal dalam i'rab. Hal hunaka qawlun akhar? Ada. Apa katanya? Dia adalah apa? Isim. Punya mahal atau tidak? Rizki. Kalau huwa dianggap sebagai dhamir fasl atau isim, punya mahal tidak? Hah, Marwan? Punya mahal enggak? Ya, berarti kemarin huduruhu. Ka'adami berarti. Ada yang berpendapat apa? Tidak punya mahal, ada yang berpendapat punya mahal. Yang berpendapat punya mahal, ada khilaf lagi. Yaitu terkait dengan apa? I'rabnya, apakah ngikut kepada yang sebelumnya atau yang setelahnya. Contohnya apa? Inna hadha lahu al-qasasul haqq. Yaitu tempat yang kedua. Atau kalau kita kumpulkan bersama yang sebelumnya, jadi tiga ya. Tiga tempat baru sudah kita lewatkan. Kemudian yang keempat, isman halla qablahul khabar. Yaitu isim yang khabarnya mendahului dia. Isim yang diakhirkan. Apa contohnya? Innalaka la'ajran ya, ghaira mamnun. Wa innalaka la'ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Walina bini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masuk ke mana ini? Lamul ibtidanya? Ke khobar. Kalau ini contohnya, ke khobar. Fahami ya, yaitu tempat-tempat masuknya lamul ibtida dan juga syarat-syaratnya yang di situ dipersyaratkan dengan syarat-syaratnya, dihafalkan syarat-syaratnya. Jadi nanti bisa jadi kita bikin soalnya itu contoh gitu. Ini contoh ini betul atau tidak? Atau diminta untuk menyebutkan contohnya. Kemudian waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal 'amalu. Wawaslu mabidil hurufi mubtilu imalahu wa qad yubaqal amalu. Al-waw lil-istinaf. Wawaslu al-was. Wawaslu mubtada marfu wa alamatu rafi adama adhuhira ala akhirhi. Ma usida lafduhu mudafun ilaih. Bidi al-jar wal-majrur muta'alik bi wasal. Bidil huruf al-huruf badal lidi badal al-majrur majrur misluh. Mubtilu khobar li mubtada marfu wa alamatu rafi adoma adhahirah ala akhirih. I'malaha maful bi li mubtilu isim fa'il yang malamal fi'il. Wa i'malah i'mal huwa mudof alha domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudofun ilaih. Wa qad alwaw lil-istinaf qad litaklil yubako fi'ilun mudore mabni al-majul wal fa'il domir mustatir wa naibu fa'ilihi al-amalu naibu fa'il marfu man al-bait dan bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini inna wa akhwatuha mubtil itu adalah batalkan amalannya dan terkadang diamalkan amalannya. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. Bersambung ya ma. Ma apa? Aywan. Ma zaidah apa ma? Ma. Ma. Kafa. Ma kafa. Ya. Bidil hurufi dengan huruf-huruf ini. Inna dan akhwatnya. Mubutilu. Membatalkan. I'malaha. Beramalnya huruf-huruf tersebut. Waqad yubaqal amalu. Tapi terkadang masih ditetapkan amalannya, terkadang diamalkan. Tapi seringnya apa? Ya, terbatalkan amalannya, tidak diamalkan. Ini mazhabnya, pendapatnya Ibnu Malik. Kalau si Bayu bagaimana? Tidak beramal kecuali pada laita. Ya, laita kalau dimasuki mak, tetap dia boleh diamalkan. Boleh pula tidak diamalkan karena diilhakkan dengan teman-temannya. Apa sih bedanya mak dengan selain mak? Kalau pada mak bisa diamalkan, pada laita ketika bersambung dengan mak tetap bisa diamalkan, adapun selainnya tidak bisa. Ya, karena kekhususan laita pada isim itu tidak hilang dengan masuknya mak. Adapun selain apa? Laita ketika dengan masuknya mak hilang kekhususannya ya kepada isim. Tapi ketika itu dia muhayyiah, siap bisa menerima, bisa datang selainnya apa? Fi'il. Ya. Ada enggak yang dikecualikan dari huruf-huruf ini yaitu inna dan akhwatnya yang dia tidak bisa dimasuki mak? Ada tidak? Ada, itu asa dan la annafialil jinsi. Tidak bisa dimasuki oleh apa? Oleh ma. Ya. Di sini yang dimaksud dengan ma adalah ma apa? Tadi namanya? Kafah, zaidah atau muhayyiah. Bagaimana kalau maknya adalah ma mausulah? Ya, diamalkan. Atau maknya ma masariyah? Diamalkan. Apa contohnya kalau maknya ma mausulah? Ya. Contohnya apa? Man yumasil. Oh ya, tibil misal. Contohnya apa? Bikin contoh saja. Maknanya allazi berarti. Ya. Yang berakil biasanya. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya sesuatu yang ada di masjid itu apa misalkan? Kitab apa? Innama fil masjid kitabun misalkan. Innalladzi fil masjid kitab. Sekedar contoh. Atau maknya apa? Masariyah. Ya. Maknya masariyah. Innama qa'atta misalkan. Apa? Hasanun. Mana inna qu'udaka hasanun gitu. Ditakwil dengan masdar. Jadi paham ini ya. Wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Ya. Ah, ini ada keanehan pada ma ini. Ya, ma ini memiliki keanehan. Di mana dia pada satu sisi menyebabkan yang lain tidak beramal, tapi di sisi lain ia menyebabkan yang lainnya beramal. Itu amalannya apa? Ma. Di satu sisi dia menahan amalannya awamil, tapi di tempat-tempat yang lain menyebabkan beramalnya awamil. Jadi ma terkadang dia menjadi sebab beramalnya apa? Beramalnya kalimat-kalimat yang lain seperti izma, haithuma. Itu dia beramal menjazmkan huwa fi'il, fi'il syart, dan jawabnya ketika ada ma'nya, ya kan? Izma, takum, akum. Tapi kalau iz? Tidak. Iya. Juga haithuma. Apa? Contohnya haithuma. Yang di tuhfa itu contohnya. Tastaqim itu haithuma. Ya, haithuma tastaqim yuqaddir lakal khair itu ya. Allahu yahdihi murjala gitu. Jadi ma ini di satu tempat dia menghalangi amalannya. Apa? Awamil di tempat yang lain dia menyebabkan beramalnya. Ya. Yang lainnya. Oleh karenanya Suyuti membuat Al-Ghaz teka-teki yang katanya Al-Ghaznya Al-Ghaz teka-teki ala ayuhan nahwi, ala ayuhan nahwiyu in kunta bari'a, ala ayuhan nahwiyu in kunta bari'a, wahai seorang ahli nahwu, jika engkau memang menonjol dalam bidang nahwu. Wa kunta li aqwalin nuhati tufassilu, wa kunta li aqwali an-nuhati tufassilu, dan kau terhadap aqwal, pendapat-pendapat ahli nahwu bisa merinci. Wahkam, kemudian baca yang keduanya. Wahkam ta abwabal ahaji biasriha, wahkam ta abwabal ahaji biasriha, dan kau telah menguasai bab-bab teka-teki biasriha semuanya. Nah ini pertanyaannya, abin li an harfin yuwalla wa yu'zal, abin li an harfin yuwalla wa yu'zal. Ya itu, jelaskan kepadaku tentang satu huruf, apa itu hurufnya yang dia yuwalla, menjadikan yang lain diamalkan, yang karenanya diamalkan yang lain, dan yu'zal, dan kadang karena dia ditinggalkan amalannya yang lainnya. Nah ini mak. Wa ahkamta abwab al-ahaji bi asriha abin li'an harfin yuwalla wa yu'zal. Aituma. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Atau sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, ada Shell. Kalau tidak, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Ya, wa jaizun raf'uka. Jaiz di situ khabar apa? Muqaddam. Raf'uka apa? Mubtada mu'akhar. Wa jaizun raf'uka. Boleh perbuatanmu merofakkan, ma'tuf, ini maf'ul dari raf'u. Aslinya raf'uka, perbuatanmu merofakkan ma'tuf kepada mansub inna itu jaizun. Gitu. Aslinya raf'uka ma'tufan ala mansub inna ba'da an tastakmila jaizun. Gitu aslinya. Cuma ditakdim di sini apa khabarnya. Boleh perbuatanmu merofakkan ma'tuf atau isim yang diatofkan kepada mansubnya inna dengan syarat ba'da an tastakmila, setelah inna menyempurnakan khabarnya. Ulangi, perbuatanmu merofakkan isim yang diatofkan kepada mansubnya inna setelah inna menyempurnakan khabarnya, itu boleh. Contohnya, inna zaidan qaimun wa amrun, tuh rofak berarti kan. Inna zaidan qaiman wa amrun, dirofakkan. Ini boleh. Ini menunjukkan ucapan beliau jaiz. Ini menunjukkan bahwasanya dalla ala anna al-asl huwa an-nasb. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya nasab. Yaitu dengan dikatakan inna zaidan qaiman wa amran gitu. Boleh dengan dua sisi berarti. Tapi dengan syarat. Syaratnya agar inna ini sudah mengambil khabarnya, kayak tadi yang contohkan inna zaidan qaimun. Ya. Wa amrun misalkan. Ya, wa amrun. Boleh. Karena kenapa? Karena inna sudah mengambil khabarnya, inna zaidan qaimun apa? Wa amrun, itu boleh. Amrun nasab juga boleh. Itu yang asal. Ya, itu yang asal. Tergambar belum ini? Sudah tergambar kan? Pembahasan tentang apa ini berarti? Isim yang diatofkan. Iya. Kemana? Kepada yang sebelumnya. Dengan huruf atof. apa saja dijelaskan oleh Al-Hubari, lam yuqayyidhu bil wawi, beliau tidak membatasi huruf atofnya dengan wawu. Ya, di sini dibatasi enggak huruf atofnya? Tidak kan? Wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi illa ba'da an tastakmila. Lam yuqayyidhu bil wawi. Kenapa? Li'anna la bisa dikurung lainnya. Karena la misluha. La juga semisal apa? Wawu. Hukumnya. Li'anna la, ini bisa dikasih tanda petik atau dikurung. Misluha. Ya, semisal apa? Wawu. Contoh, kana Zaidun. Kana Zaidun qa'iman la'amran. Ini kok kana ya? Inna Zaidan mungkin qa'imun ya. Atau saya tulis apa ya. Inna Zaidan qa'imun ya. La'amran. Atau la'amrun. Ya. La'amran atau la'amrun. Boleh. Kemudian wastadhara as-sobban. Anna al-fa wa thumma wa aw wa hatta kadhalik. Wastadhara as-sobban. Dan as-sobban menguatkan bahwasanya anna al-fa. Fa. Huruf atau fa. Wa thumma. Kemudian thumma. Wa aw. Kemudian aw. Wa hatta. Kemudian hatta. Kadhalik. Demikian pula. Sama hukumnya. Dengan ataf dengan wawu. Artinya boleh. Ma'tufnya dirafakkan. Atau dinasobkan. Kemudian kata Al-Hubari, wal ashah anna raf'a khasun bi'atfin nasaq. Yang lebih sahih bahwasanya rafa, bolehnya rafa itu khusus pada atfun nasaq. Duna ghairihi, tidak pada selainnya. Pembahasannya ini khusus pada atfun nasaq, duna ghairihi. Bukan selainnya minat tawabi', dari tawabi', tabi'. Kama fil hamu', sebagaimana disebutkan dalam Hamul Hawami' Asyuti. Dan ada yang membolehkan bertawabi'. Ya. Ya wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Boleh perbuatanmu merafakkan isim yang diatofkan kepada yang dinasabkan oleh inna dengan syarat ya ba'da an tastakmila, setelah inna menyempurnakan. Nah, tastakmila khabaraha gitu. Ba'da an tastakmila ni an tastakmila khabaraha. Setelah inna menyempurnakan khabarnya. Ini dengan kesepakatan, dengan ittifaq. Adapun kalau innanya belum menyempurnakan khabarnya, belum disebutkan khabarnya, kemudian diatofkan, maka itu sudah khilaf. Baik, kita baca syarahnya. Ai idza utiya ba'da ismi inna wa khabariha bi'atif, yakni apabila didatangkan setelah isimnya inna dan juga setelah khabarnya dengan huruf ataf, apabila didatangkan setelah isim inna dan khabarnya huruf ataf, maka jaza. Huruf atafnya apa saja? Apakah wawu saja atau boleh yang lainnya? Boleh juga yang lainnya. Di antaranya apa? La, kemudian apa? Fa, kemudian apa? Thumma, kemudian au, kemudian hatta. Iya. Jaza fil ismi alladhi ba'dahu wajhan, maka boleh pada isim yang datang setelahnya atau pada ma'tuf ini wajhan, dua sisi. Ya, boleh dengan dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, an-nasbu 'atfan 'ala ismi inna. Yang pertama dinasobkan. Ini yang asal ya. Dinasobkan 'atfan karena diatofkan ala ismi inna, kepada isim inna. Contoh, inna Zaidan qa'imun wa amran. Ya, inna Zaidan qa'imun wa amran. Ya, tofan kepada apa? Zaid. Ya. Kemudian, wasani. Yang kedua, boleh pula ar-rafa' dengan rafa'. Nahu, contoh, inna Zaidan qa'imun wa amrun. Ya. Inna Zaidan qa'imun wa amrun. Rafa'. Wakhtulifa fi, kalau dirafakan ada perselisihan padanya terkait dengan i'rabnya. Itu ada tiga pendapat. Ya. Fal masyhuru annahu ma'tufun 'ala mahall ismi inna. Fa innahu fil asli marfu'un. Yang masyhur adalah bahwasanya dia ma'tufnya ini itu amrun. Dia ma'tufun 'ala mahall ismi inna, diathafkan kepada mahalnya isim inna. Ya, diathafkan kepada apa? Mahalnya isim inna. Kenapa fa innahu fil asli marfu'? Karena asalnya dia mahalnya isim inna itu marfu'. Likaunihi mubtada. Mubtadaan karena dia sebagai mubtada. Ya. Wa hadha yush'iru bihi zahiru kalamil musannif. Ini yang diberitakan oleh apa yang tampak dari kalamnya al-musannif yang disyaratkan atau ditunjukkan oleh kalamnya al-musannif. Ini pendapat yang pertama. Itu apa? Bahwasanya amrun itu marfu, kenapa? Diatofkan kepada mahalnya apa? Ya, isimnya inna. Ya. Kalau mau ditambahkan penjelasannya, ay bina'an 'ala annahu la yushtaratu fi tabi'iyyatil mahal. Bina'an 'ala annahu la yushtaratu fi tabi'iyyatil mahal baqa'ul muhriz. Baqa'ul muhriz ay at-talib. At-talib. At-talibu lahu. Tulis dulu apa, Pak? Nanti kita jelaskan. Li'anna at-taliba lirraf'i huna al-ibtida'u. Li'anna at-talib lirraf'i huna al-ibtida'u. Waqad nusikha. Wa hadha madhhabul kufiyyin. Wa ba'dul basriyin. Wa ishtarata dhalika jumhuruhum. فمنعوا تبعية المحل في مثل ذلك لنسخ طالبه بخلاف نحو berbeda dengan contoh ma'indi min rajulin. Bikhilafi nahwi yang nulisnya agak lambat. Bisa nanti apa? Minta catatan teman, salin. Ma'indi min rajulin wala mur'atun. Dirrafa'. Ma'indi min rajulin wala mur'atun dirrafa' atfan ala mahalli rajulin. Lianna talibahu wahual ibtida'u baqin lam yunsakh wa injurra lafdhuhu. Ini disebutkan dalam syarah tashrih masalah. Ya, perhatikan. Jadi ini pendapat yang pertama, yaitu ketika dibaca rafa' ma'tufnya inna zaidan qa'imu amrun dan yang semisal itu, katanya amrun di situ marfu'. Kenapa? Karena diathafkan kemana? Mahalnya isim inna. Ini bina'an 'ala annahu la yushtarat, dibangun di atas pendapat bahwasanya ya tidak dipersyaratkan fi tabi'iyatil mahal untuk ngikut kepada mahal. Baqa'ul muhriz. Ya, agar muhriznya itu at-talibu lahu itu tetap ada di situ. Tidak dipersyaratkan. Ini dibangun dari pendapat yang tidak mempersyaratkan agar ia ikut menjadi tabi pada mahalnya, agar at-talibnya lahu ya, itu masih ada. Tidak dipersyaratkan, talibnya masih ada. Kita lihat di sini. Pada contoh, inna zaidan qa'imun wa amrun. Zaid kalau dikatakan mubtada, bisa enggak? Tidak bisa. Tolibnya bisa enggak tolibnya Zaid? Mubtada. Tidak ada kan? Ibtida kan tolibnya kan? Sekarang tolibnya bisa enggak? Sudah enggak ada ya. Dimasuki inna. Ya. Ya, saya ulangi. Ini dibangun di atas pendapat yang tidak mempersyaratkan tabi kepada mahal agar tolibnya masih ada. Lianna tolib lirrafa' huna libtida. Karena tolib yang menuntut rafa' ibtida. Waqad nusikha dan telah dimansuhkan. Ya. Jadi sebagian mereka membolehkan bentuk amr diathafkan kepada Zaid meskipun talib yang menuntut Zaid sebagai mubtada sudah hilang. Sudah dimansuhkan oleh inna. Ini sebagian membolehkan gitu. Sebagian yang lain melarang. Kenapa? Talibnya sudah hilang, kemasukan nasikh. Ya, itu makna dari annahu la yushtarat atau dibangun di atas pendapat bahwasanya tidak dipersyaratkan fitabaiyatil mahal untuk mengikuti kepada mahal agar talibnya al-muhrijnya tetap ada. Kenapa? Li'anna talib li rafa'hu nal ibtida. Karena talibnya di sini adalah ibtida telah dimansuhkan dengan apa? Inna. Ini madhabnya al-Kufi dan sebagian al-Basriin. Adapun sebagian jumhur mereka al-Basri mempersyaratkan. Ya, mempersyaratkan dengan syarat-syarat ya. Sehingga kalau enggak ada syaratnya, famana'u tabi'atan mahal fi mithli dzalik. Maka sebagian mereka, jumhur mereka orang-orang Basrah melarang untuk amr diathafkan kepada mahalnya apa? Isim inna. Kenapa? Karena talibnya sudah tidak ada. Ini mempersyaratkan adanya talib, iya kan? Talibnya sudah enggak ada, ibtidanya sudah enggak ada. Sudah kemasukan nasikh. Famana'u tabi'atal mahal fi mithli dzalik. Maka jumhur mereka orang-orang Basrah melarang untuk amr dijadikan tabi pada mahalnya apa? Isim inna. Pada contoh ini. Iya. Kenapa? Linaskhi talibihi. Karena talibnya ibtida sudah mansuh. Iya kan? Terhapuskan dengan inna. Berbeda dengan contoh. Ma'indi min rajulin walam ra'atun. Imra'atun diatofkan kepada apa? Rajulin. Dirrafa'. Ma'indi min rajulin walam ra'atun. Dirrafa' dengan rafa' atfan ala mahalli rajulin. Karena diatofkan kepada mahalnya rajul. Ini boleh. Kenapa? Lianna talibahu. Karena talibnya rajul. Wahul ibtida itu ibtida. Bakin tetap ada. Lam yunsah. Belum terhapuskan. Wa injurra lafzuhu. Meskipun lafadnya dijarkan. Jadi beda gitu dengan contoh ini. Ya. Terpahami gak? Hah? Jadi pendapat yang pertama bagaimana? Bahwasanya ma'tufnya ini marfu karena diatofkan kepada apa? Mahalnya isim inna. Boleh tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh. Siapa yang membolehkan? Mereka yang tidak mempersyaratkan, orang-orang Kufah dan sebagian orang Basra yang tidak mempersyaratkan untuk dia menjadi tabi pada mahalnya inna agar talibnya ini tetap ada. Talibnya ada atau enggak ada? Boleh gitu. Nah, ada pun yang lain, pendapat tidak boleh. Kenapa? Talibnya tidak hilang. Sudah mansuh dengan apa? Inna. Gitu. Siap, tergambar? Gimana, Mar? Ya. Kemudian. Fa'innahu fil asli marfu' karena dia isimnya inna aslinya kan marfu' likaunihi mubtada karena dia aslinya mubtada. Ini mengisyaratkan kepada apa yang ditunjukkan oleh zahir kalamnya al-musannif Ibnu Malik. Wa dhahaba qaumun ila annahu mubtada. Di sini hanya disebutkan dua qaul. Wa dhahaba qaumun, satu kaum lagi berpendapat ila annahu mubtada bahwasanya amrun itu mubtada. Ya, yeah, mubtada. Wa khabaruhu mahdhuf dan khabarnya mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Sudah tercukupi dengan khabar inna. Iya. Wa hadhu ma yu'lamu apa? Jaizun. Membuang apa sudah diketahui boleh. Wa taqdir taqdirnya amrun kadzalik. Amr pun demikian pula ini berdiri. Wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang sahih. Dan ada pendapat yang ketiga sebenarnya belum saya sebutkan di sini ya. yaitu bahwasanya dia emang lemah sih pendapat ini. Amrun itu ma'tufnya kepada dhamir yang ada pada qa'im. Qa'im ada dhamirnya enggak? Isim fa'il mengandungi dhamir tidak? Mengandungi kan? Huwa. Nah, itu amrun diatufkan kepadanya. Cuma ini lemah. Kenapa lemah? Karena tidak ada fasil, pemisah. Ya, tidak ada pemisah yang memisahkan khobar ini dengan ma'tufnya. Kalau ada pemisah, boleh. Ya. Apa itu? وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Hafal kan ayatnya kan? Surat apa? Al-Bara'ah At-Taubah. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ada pemberitahuan, i'lam dari Allah dan Rasulnya. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ, di hari haji yang paling besar. Anallaha bari'un minal musyrikina. Bahasanya Allah, anallaha bari'un khabarnya. Minal musyrikina wa rasuluh. Nah, di sini dhammah. Bisa dengan beberapa sisi i'rab. Ya, di antaranya wa rasuluh mubtada khabari mahdhuf. Ini wa rasuluh kadzalik, atau dia ma'tuf kepada kamilnya khabar. Nah, kepada apa? Dhamir ini ada pada khobar. Annallaha bari'un. Bari isim fa'il kan? Ada dhamir enggak? Ada huwa. Nah, di situ. Wa rasuluh diatofkan kepada dhamir yang ada pada bari'un. Ini boleh, kenapa? Ada pemisah. Minal musyrikin kan tuh. Bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ada pemisah yang memisahkan antara khobar ini dengan apa? Ma'tufnya. Kalau ini boleh. Adapun dalam contoh ini. Inna zaidan qa'imun wa amrun. Tidak ada pemisah kan? Yang memisahkan antara apa? Khabarnya inna dengan apa? Ma'atufnya. Kalau ini lemah, sehingga tidak disebutkan di sini. Lemah. Ya, baik, kita lanjutkan. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang masih bingung? Hah? Mana? Baik, kita lanjutkan. Fa in kana al'afu qabla an tastakmila inna. Ya, pembahasan pertama sudah selesai. Yaitu tentang apa? Hukum ma'tuf. Ya, hukum ma'tuf kepada apa? Mansubnya inna. Setelah apa? Inna menyempurnakan khobarnya. Boleh dengan berapa sisi? Dua sisi. Iya. Boleh dengan apa? Nasab itu yang asal. Boleh dengan apa? Rafa. Iya. Boleh dengan rafa. I'rabnya bagaimana kalau rafa? Dia ada beberapa sisi i'rab. Cuma yang paling sahih apa? Yang marfu ini di'rab sebagai apa? Mubtada. Yang khobarnya apa? Mahdhuf, berarti atful jumlah alal jumlah. Pada contoh, inna zaidan qa'imun wa amrun, itu dua jumlah. Dua jumlah. Ya. Fa'in kanan atfu qabla antasakmila inna, ay qabla antakhudha khabaraha, ta'ayyana nasbu inna jumhurin nahwiyin. Sekarang kalau pengatofannya sebelum inna menyempurnakan khabarnya, sebelum inna mengambil khabarnya. Fa in kana al'atfu qabla an tastakmila inna. Apabila pengatofannya ya sebelum inna menyempurnakan khabarnya. Ay qabla an takhudha khabaraha, sebelum inna mengambil khabarnya. Ta'ayyana an-nasbu 'inda jumhurin nahwiyyin. Maka ketika itu wajib ya nasab menurut jumhur ahli nahwu. Ya, wajib nasab. Meskipun yang roji yang sahih boleh. Ya, untuk rafa. Karena ada syahidnya dalam Al-Qur'an. Ya. F fataqulu, maka kamu katakan inna Zaidan wa Amran qa'imani, inna Zaidan wa Amran qa'imani. Di sini Amran ma'tufnya kan diatofkan kepada Zaid sebelum inna mengambil khobarnya, iya kan? Maka dinasobkan di sini inna Zaidan wa Amran qa'imani. Ya. Wa innaka wa Zaidan dhahibani. Wa innaka wa Zaidan dhahibani. Ini juga Zaid diatofkan kepada dhamir kaf sebelum inna mengambil khobarnya, mansub juga. Wa ajaza ba'duhum ar-rafa', dan sebagian membolehkan rafa'nya. Sebagian boleh. Kalau kita kata inna Zaidan wa Amrun misalkan. Ya. Qa'imun. Ya. Kalau qa'imani ya ada khilaf, ya. Terkait dengan contoh ini, inna innaka misalkan wa Zaidun dhahibani, itu ada khilaf boleh tidaknya. Ya, innaka wa Zaidun apa? Qa'imani ada khilaf nanti insyaallah. Kita baca dulu penjelasan nomor 2. Ajaz al-Kisai mutlaqan tamassukan bi zahiri qouli ta'ala. Al-Kisai membolehkan untuk merafa'kan apa? Ma'tufnya secara mutlak tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya. Karena berpegang dengan zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna." Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Terus apa istilahnya? Wassabi'una wan nasara, ya. Terus man amana billahi, ya. Betul enggak? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun tafalu majruhum falam ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qira'atu ba'dihim, dan juga pada qira'ah selain sebagian mereka, innallaha wa malaikatuhu, dengan rafa' malaikah, ya, dengan rafa'nya malaikah, ya. Jadi berdalil dengan dua ayat ini dan yang lainnya, maka siapa? Al-Kisai membolehkan untuk merafa'kan ma'tufnya. Yang jelas kalau datang dalam Al-Qur'an jelas boleh, terkait kita tanpa kita memandang sebelum, tanpa sebelumnya kita memandang i'rabnya bagaimana, yang jelas kalau dalam Al-Qur'an ada ya berarti boleh. I'rabnya ya itu nanti. Iya kan? Ada kalau dalam Al-Qur'an berarti boleh. I'rabnya ya nanti belakangan i'rabnya. Ya. Kita lihat di situ penjelasannya terlewat ya itu. Nomor 1 ya, belum kita baca itu. Nomor 1. Ya, insyaallah nanti setelah ini kita perlu simpulkan ini. Mimma la yastati'u an yajhadahu wahidun minan nuhati annahu qad warada 'anil 'arabi fi jumlatin salihatin min asy-syi'ri wa fi ba'di an-nasr wuqu'u al-ismil marfu' masbuqan bil wawi ba'da ismi innal mansubi wa qabla khabariha. Di antara perkara yang tidak bisa ditentang oleh seorang pun dari ahli nahwu bahwasanya telah datang dari orang Arab pada jumlah yang salih, yang baik, dari syi'r ataupun pada sebagian nasr, yaitu telah datang wuqul ismi, datangnya isim telah terjadi, datangnya isim yang marfu' yang didahulu oleh wawu setelah isim inna yang mansub dan sebelum khobarnya, berarti khobarnya diakhirkan kan. Wa minhu qawlu Babi ibn al-Harith al-Burjumi, diantaranya ucapan Babi ibn al-Harith al-Burjumi, faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la gharibu. Famanyaku amsa bil madinati rahluh, maka siapa saja yang kemarin di Madinah itu rahluh, yani al-iqamah, iqamatuh, tinggalnya, siapa yang kemarin tinggal di Madinah, fa inni wa qayyarun biha la gharibu, maka sesungguhnya aku dan qayyar, itu nama kudanya penyair ini, sesungguhnya saya dan qayyar di Madinah itu la gharibu, adalah sebagai orang yang asing. Lihat, fa inni wa qayyarun. Di sini qayyar diatofkan kepada apa? Kepada isim inna. Iya. Dalam keadaan dia marfu'. Iya, marfu'. Iya. Kemudian khabarnya mana? Inni la gharibu, itu khabarnya. Berarti diatofkan yang marfu' kepada isim inna dalam keadaan apa? Inna belum menyempurnakan apa? Khabarnya. La gharib itu jelas-jelas dia khabar dari apa? ini karena ada lamnya, ya kan? Lamul apa ini? Lamul ibtida, berarti dia milik khabarnya ya mutakallim ini. Ya. Khabarnya qayyar mana? Mahdhuf karena sudah bisa difahami dari khabarnya inna. Wa qayyarun gharibun gitu. Wa qayyarun gharibun. Ya. Nah, sisi i'rabnya bagaimana? Ya itu qayyar mubtada. Kemudian apa? Khabarnya mahdhuf. Ya, khabarnya apa? Mahdhuf. Ya, nanti memungkinkan untuk berarti aful jumlah ala jumlah atau jumlah i'tirabiyah dia, susipan. Ya. Sisi i'rabnya itu yang paling sahih tadi kan ya. Kalau di atofkan kepada apa? Mahalnya ya, tadi kan ada perselisihan, iya kan? Ada perselisihan. Ya. Atau diatofkan kepada apa? Fa'ilnya pada gharib itu dalam keadaan diakhirkan, jadi kurang pas. Iya. Wa minhu anshadahu fa'lab wa lam ya'zuhu ila qailin mu'ayyan, di antaranya adalah bait yang dilantunkan oleh fa'lab dan dia tidak menyandarkannya kepada seorang kepada orang tertentu. Khalilayya hal tibbun fa inni wa antuma wa in lam tabuha bil hawa danifani. Khalilayya wahai dua teman dekatku. Hal tibbun. Ya. Hal tibbun mawjudun. Apakah ada obat gitu. Jadi di situ apa? Ada yang mahdhuf. Hal tibbun mawjudun. Apakah ada obat gitu. Fa inni wa antuma. Karena saya dan kalian berdua. Lihat. Fa inni wa antuma. Wa illam tabuha, meskipun kalian berdua tidak mengucapkan terang-terangan tentang hawa, hasrat, ya, cintaan, danifan. Ya, ini, lihat, wa antuma danifan. Dan kalian berdua danifan adalah orang yang terkena sakit. Ya, sakit yang berkaitan dengan al-hawa, ya. Dengan apa? Al-ishq, gitu. Di sini syaitnya mana? Antuma. Domain apa itu? Rofa, nasab atau jar? Rofa kan? Betul enggak? Dia atofkan ke mana? Ya, dia datang setelah apa? Setelah isimnya? Inna kan? Fa inni wa antuma. Tuh, fa inni wa antuma. Ya. Mana di sini? Khabarnya antuma? Danifan. Ini khabarnya mana? Tidak disebutkan khabarnya ini ya. Sudah mencukupi dengan khabarnya apa? Antuma. Ini danifun. Ya. Berarti datang di situ. Ya ma'atuf sebelum inna menyempurnakan apa? Khabarnya. Marfu. Boleh kan? Tuh. Wa inni antuma. Boleh. Ya. Paham kan ini syaitnya? Antuma kan datang setelah apa? Karena isimnya inna. Dalam keadaan inna belum mengambil khabarnya. Boleh. Tuh. Ya. Wa inni wa antuma. Ya. وقد ورد في القرآن الكريم آيتان ظاهرهما كظاهر هذين البيتين. Telah datang dalam Al-Qur'an Al-Karim dua ayat yang zahirnya adalah seperti zahir dua bait ini. Al-awwal qawluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna. Ya. Wasaniyah yang kedua qira'ah sebagian mereka qira' innallaha wa malaikatuhu yusalluna dengan rafa' malaikah. Tuh, rafa' lihat. Sebelum inna menyempurnakan khabarnya. Ya kan? Belum kan? Sempurna khabar inna? Belum. Ya. Boleh. Ya. Wa qad ikhtalafa an-nuhatu fi takhriji dhalik. Ya, ahli nahwu berbeda pendapat dalam mengarahkan ayat ini dan misalnya. Fa dhahaba al-Kisai ila anna al-isma al-marfu'a ma'tufun ala ismi inna bi'tibarihi ya mubtada'an qabla dukhuli inna. Adapun Al-Kisai berpendapat bahwasanya isim yang marfu itu dalam ayat tadi was-sabiun wa malaikatuhu atau dalam bait syair tadi qayyar antuma, isim yang marfu itu ma'tuf diatofkan ala ismi inna, diatofkan kepada isimnya inna bi'tibarihi mubtada'an karena masih memandang isim inna ini mubtada gitu qabla dukhuli inna, karena memandang isim inna ini sebagai mubtada sebelum dimasuki apa? Hah? Inna. Nah itu. Mazhabnya Al-Kisai. Ya. Wa dhahaba al-jumhur min al-Basrin ila anna hadzal isma al-marfu' mubtada'un khabaru mahdhuf. Adapun jumhur al-Basriyyin berpendapat bahwasanya isim yang marfu yang datang setelahnya mubtada, ya khabarnya mahdhuf. Ya, khabarnya apa? Mahdhuf. Berarti pada contoh ayat tadi bagaimana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan, ya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, itu ya. Enggak ada fala majrum mungkin. Nah, itu khabarnya apa? Alladzina, khabarnya inna, khabarnya as-sabiuna mana? Mahdhuf, ya, as-sabiuna wal nasara kadzalik, gitu. Gitu. As-sabiuna wal nasara kadzalik. Paham? Jadi yang disebutkan itu khabarnya inna. Ya, khabarnya inna, bukan khabarnya as-sabiuna. Ya tadi man amana billahi wal yaumil akhir itu khabarnya apa? Inna. Ya. Adapun khabarnya as-sabiuna wan nasara itu mahdhuf, artinya kadzalik. As-sabiuna wan nasara kadzalik, gitu. Wadhahab al-jumhur min al-basriyin ila anna hadha al-isma al-marfu' mubtada' khabar mahdhuf. Atau khabaruhu al-mazkur fi ma ba'd. Khabarnya itu yang disebutkan. Sedangkan khabar innanya yang mahdhuf, gitu. Tinggal pilih, gitu. Paham ini? Al-muhim dia yang marfu ini mubtada i'rabnya menurut jumhur. Ya. Wa jumlatul mubtada wa khabaru ma'thuf 'ala jumlati inna wa ismiha wa khabariha. Maka jumlah mubtada dan khabar yaitu was-sabiun dan istilahnya, ya, jumlah mubtada dan khabarnya diathafkan kepada jumlah inna dan isimnya dan juga khabarnya. Nah, itu. وذهب المحقق الرضي المحقق الرضي berpendapat bahwasanya jumlah al-mubtada wal khabar حين اذن ketika itu la mahalla laha, tidak ada mahal dalam i'rab, mu'taridah, jumlah i'tiradiyah, sisipan. Jadi walladzina apa hadu wan nasara yang takdirnya kadzalik, khabar takdir khabarnya kadzalik, itu apa jumlah i'tiradiyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Kalau sebelumnya apa ma'thuf ya kepada jumlah inna, ya. La mahalla laha mu'taridah. Ya. Baina ismi inna wa khabariha. Jumlah yang disisipkan antara inna dan khabarnya. Wa huwa hasan. Dan ini pendapat yang bagus katanya. Kenapa? Lima yalzamu ala ja'liha ma'tufatan ala jumlah inna wa ismiha wa khabariha min taqdimil ma'tufi ala ba'din ma'tuf alih. Difaham ini ya. Jangan hilang jejak ini. Kenapa lebih bagus ini daripada yang sebelumnya? Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah menetapkan bahwa jumlah walladzina hadu an-nasara yang kadzalik itu khabarnya takdirnya diathafkan kepada jumlah inna, ini ada kelazimannya kurang bagus gitu dari sisi i'rab. Lima yalzam ala ja'liha ma'tufan ala jumlati inna wasmiha wa khabariha, karena kalau menjadikan jumlah tadi diathafkan kepada jumlah inna bersama isim dan khabarnya, ada kelazimannya itu min taqdimil ma'tuf ala ba'dil ma'tuf alih. Mendahulukan ma'tuf kepada sebagian dari ma'tuf alih. Iya kan? Lianna khabara inna mutakhir. Karena khabar ini diakhirkan. Ya. Fil lafzi pada lafadnya. Awit takdir atau pada takdirnya. Iya. An jumlatil mubtada wal khabar. Dari jumlah mubtada dan khabar. Wa khabar inna dan khabar inna minal jumlah al ma'tuf alih. Dan juga mendahulukan khabarnya inna atau sulangi an jumlatil dari liin lianna khabar inna, karena khabarnya inna diakhirkan ya fil lafad bagi lafad dan takdir, ya, dari jumlah mubtada dan khabar, ya. Wa khabar inna juz'un, dan khabarnya inna adalah bagian dari jumlah al-ma'tuf alaiha. Kalau antum ini agak ruwet, gambar seperti ini nih. Jadi kalau di i'rab, ya, jumlah tadi walladzina hadu, ya, dengan diathafkan dia kepada inna, berarti konsekuensinya mendahulukan ma'tuf dari sebagian ma'tuf alai. Kenapa? Karena inna kan belum menyempurnakan khabarnya tuh. Khabarnya belum diambil, sudah diathafkan yang lain. Nah, itu kan? Itu konsekuensinya. Kurang bagus. Jadi mengathafkan sesuatu dalam keadaan ma'tuf alai belum sempurna khabarnya gitu. Iya kan? Ya. Itu simpulannya. Yang jelas boleh tidak? Ya, ma'tufnya marfu'. Ya, boleh. Alasannya terserah pilih yang mana, iya kan? Yang jelas boleh. Antum mau pilih pendapat siapa gitu. Kalau al-kisai tanpa syarat ya, tanpa syarat. Tanpa syarat, boleh. Adapun al-farra, muridnya al-kisai, ini ada syaratnya, mempersyaratkan. Mempersyaratkan bolehnya. Yaitu fima khafiya fihi i'rabu al-ma'tuf 'alaih. Fima, kita kalau menulis silakan, wal-farra, kemudian ishtarat al-farra, fima khafiya fihi i'rabu al-ma'tuf 'alaih. Kalau al-farra mempersyaratkan bolehnya mengatofkan yang marfu tadi. Iya. Pada apa yang i'rab ma'tuf 'alaihnya itu samar. Iya. Atau yang lebih tepatnya, ada ibarat yang lebih tepat dari ahli nahu, yaitu yashtarit bina al ismi. Beliau mempersyaratkan agar ma'tuf 'alaih itu mabni, gitu. Iya, itu lebih tepatnya. Boleh diatofkan ma'tuf tadi dalam keadaan marfu ketika apa? Ma'tuf 'alainya apa? Mabni. Seperti ayat tadi. Apa tadi ayat tadi? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu al ladzina mabni kan? Ya, maka boleh rafa wasabiun. Itu syarat apa? Al-farra. Ya. Membolehkan yang demikian ketika apa? Ma'tuf 'alainya apa? Mabni itu. Contohnya innaka wa zaidun dhahibani. Innaka wa zaidun dhahibani dengan zaidun. Innaka wa zaidun dhahibani. Innaka wa zaidun dhahibani. Ya, ini ada khilaf ya terkait dengan ungkapan ini boleh apa tidak. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Karena di situ dhahibani ini khobar bagi isimnya inna dan khobar bagi mubtada, iya kan? Sebagian membolehkan, sebagian tidak, ya. Dan al-farra tidak mempersyaratkan. Tadi sebagian mempersyaratkan ya dengan dua syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Agar ma'tuf 'alaih ini talibnya tetap gitu loh. Talibnya tetap. Enggak hilang seperti tadi. Ya. Contoh yang sudah kita lewatkan yaitu apa? Ma ja'ani min rajulin wa imra'atun, talib yang tetap. Yang kedua syaratnya agar amilnya itu inna anna lakinna, yang nanti akan disebutkan ini insyaallah. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Hukum mengatofkan isim kepada apa yang sebelum atau pada isimnya inna bagaimana? Dirinci, yaitu apa? Kalau inna sudah mengambil apa? Khobarnya maka bagaimana? Boleh mansub itu yang asal. Iya. Boleh pula apa? Rafa. Iya, boleh rafa. Kalau rafa takhrijnya bagaimana? Dia sebagai apa? Inna Zaidan qa'imun wa amrun. Sebagai apa? Amrun. Yang sahih dia sebagai apa? Mubtada khobarnya mahdhuf. Kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan oleh khabarnya inna sebelumnya. Dan ada takhrij yang lain. Yaitu dia ma'atuf kepada apa? Mahalnya isim inna. Yes. Di mana sebelum dimasuki inna, dia mubtada. Yang lain, takhrij yang lain, yang lemah. Dalam contoh tadi, dia diatofkan kepada apa? Ya bomir yang ada pada khabar. Inna zairan qa'imanin huwa. Yes. Kemudian, kalau inna belum mengambil khobarnya, boleh tidak diatofkan dengan apa? Dengan rafa. Kalau jumhur apa? Melarang. Tapi yang sahih, yang rajih apa? Boleh mengatofkan ma'atuf kepada apa? Isimnya inna sebelum inna mengambil apa? Khobarnya. Meskipun takhrinya berbeda. Kalau al-kisai marfu kenapa? Karena dia diatofkan kepada kepada isimnya inna. Ya, sebelum dimasuki apa? Inna. Nanti yang mubtada mahalnya. Sebelum dimasuki inna. Kemudian takhrij yang kedua. ini jumhur, yaitu dengan menjadikan yang marfu ini sebagai apa? Mubtada, yang khabarnya apa? Mahdhuf, atau khabarnya disebutkan. Berarti yang mahdhuf apa? Khabar innanya gitu ya. Khabar inna yang mahdhuf. Ya, kira-kira bisa difahami Jafar? Sulit enggak Jafar bisa diikuti? Ya, alhamdulillah. Yang sahih, yang rajih boleh. Ada dalam Al-Qur'an. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan, ditanyakan. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna. I'rabnya bagaimana? Yusalluna khabar dari apa? Malaikatuh atau dari khabar dari Allah? Mungkin tidak. Tidak ya. Mufrad. Lafzul jalal Allah mufrad. Yusalluna jamak. Berarti khabar dari apa yusalluna? Dari malaikah. Khabar Allahnya mana? Mahdhuf ya yusalli. Ya. Nah, sekarang kalau kita jadikan yusalluna sebagai khabar dari lafzul jalal Allah dan al-malaikah, boleh tidak? Boleh tidak? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Boleh tidak yusalluna dijadikan khabar dari lafzul jalal Allah dan malaikah? Hah? Ada khilaf. Kalau Ibnu Hisham membolehkan. Yang melarang yusalluna tidak bisa dijadikan khabar bagi Allah dan juga malaikat. Kenapa? Salawat dari Allah beda maknanya dengan salawat dari malaikat. Kalau dari Allah as-sana kan? Minallah. Malaikat istighfar dan doa. Nah, dijawab lagi oleh Ibnu Hisham. Bisa ada duanya. Karena as-salah secara makna al-ataf maknanya itu. Al-ataf. Ya, menunjukkan al-ataf. Memberikan perhatian. Ya. Sehingga bisa kata Ibnu Hisham yusalluna dijadikan khabar bagi dua-duanya. Ya, inna Allah wa malaikatahu yusallun. Jadi tempatnya khilaf itu ketika khabarnya diperuntukkan untuk dua isim sekaligus. Untuk ma'tuf dan apa? Isim inna, itu adalah khilaf. Innaka wa Zaidun zahibani, ini ada khilaf. Tadi al-akhfasnya sudah membolehkan ya tadi ya. Innaka wa Zaidun zahibani. Zahiban itu khabarnya inna dan juga khabarnya apa? Mubtada ya kan? Itu ada khilaf. Ya. Kalau si bahasa sendiri menyalahkan gitu. Ya seperti itu. Karena ada khilaf. Kata si bawai wa'lam anna nasan minal Arab yaghlituna sayaquluna innahum ajma'una zahibun wa innaka wa zaidun zahibani. Beliau menyalahkan itu. Ya. Tapi yang mau juga kalau dari penjelasan Ibnu Hisham tadi boleh ya. Innallaha malaikatahu yusalluna. Sebagian membolehkan, sebagian melarang, muhim. Adapun pada contoh inna Zaidan wa Amrun fiddar, ini jaiz ittifaqan, boleh dengan kesepakatan. Pada contoh inna Zaidan wa Amrun fiddar, ini boleh. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ham ya hukum ma'tuf kepada isim inna. Di sini dikatakan oleh An-Nazim wa ja'izun raf'uka ma'tufan 'ala, ma'tufan 'ala, lihat, ma'tufan 'ala. Kenapa disebut dengan ma'tuf 'ala mansubi inna? Kata sebagian asy-syarah, asy-syarih, tajuzu fi tasmiyatihi 'ala al-ismi li'anna suratahu suratu al-ma'tuf gitu. Tajuz boleh fi tasmiyatihi 'ala al-ismi. Boleh. Penamaan dia 'ala al-ismi ma'tuf 'ala mansub kan? Dia tawfun kepada mansub masih ismi inna. Ini boleh. Lianna suratan surah al-ma'tuf. Karena surahnya surah ma'tuf. Meskipun dalam i'rabnya karena dia mubtada gitu. Bukan ma'tuf pada isimnya inna. Iya kan? Iya kan kalau rafa. Coba kalau rafa tadi. Inna zaidan qaim. Inna zaidan ta'imun wa amrun. Tuh. Ma'tuf pada isim inna bukan? Ya menurut pendapatnya rojik. Bukan kan? Tapi dia mubtada. Tapi boleh juga dikatakan ma'tuf. Karena surahnya gambarnya seperti ma'tuf gitu bentuknya. Iya kan? Inna zaidan qaimun wa amrun tuh kayak ma'tuf kan mufrad tuh. Lihat surahnya gitu. Paham enggak? Belum. Jadi inna zaidan qaimun wa amrun. Ini boleh dikatakan ma'tuf, isim ma'tuf gitu. Kenapa? Karena surahnya seperti ma'tuf. Seperti kan ma'tuf ya mufrad kepada mufrad dia. Padahal jumlah dia. Ya kenapa surahnya seperti surah ma'tuf ya? Ma'tuf ala mansubin wa jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubin. Boleh engkau mengatofkan kepada yang mansub. Mengatofkan kepada yang mansub. Tapi dia rafa. Gitu loh. Penamaan ini boleh. Kenapa? Karena surahnya bentuknya ma'tuf kan. Mufrad tuh. Apalagi kalau ternyata antum mengi'rabnya tadi. Dia marfu karena dia tofkan kepada mahalnya. Ini gak ada isyal ya. Iya kan? Kalau dia i'rabnya inna zaidan qa'imun ma'tuf kepada mahalnya inna ya pas gitu masih penamaannya kan. Tapi kalau dia i'rabnya mubtada, tapi bisa juga. Kenapa? Karena surahnya seperti ma'tuf gitu. Inna zaidan qa'imun wa amrun. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an. Ya, berikutnya. Dan digabungkan dengan inna dan lakinna. Wa ulhiqat bi inna. Ya, saya ulangi. Digabungkan dengan inna. Lakinna wa an. Lakinna dan an. Aslinya ulhiqat lakinna wa anna bi an. Digabungkan lakinna dengan an. Dengan inna gitu. Disamakan hukumnya. Pada yang telah lewat tadi. Ya, pada ma'tufnya. Min duni laita wa la'alla wa ka'an. Bukan pada laita, la'alla dan ka'an. Maksudnya jelaskan. Jadi pada hukum yang telah lewat. Pada ma'tuf. Yang sebelum inna itu. Setelah inna mengambil khabarnya atau belum. Sudah lewatin hukumnya kan. Lakinna dan anna pun demikian. Hukumnya sama gitu. Min duni laita pada selain laita, la'alla dan ka'an. Kalau laita, la'alla, ka'an. Beda hukumnya. Harus mansub ma'tufnya. Paham ya? Harus mansub ma'tufnya. Kenapa dibedakan? Ya karena kalau inna, lakinna, anna itu tidak menghilangkan makna ibtidaiyah. Makna ibtidaiyah itu enggak hilang. Adapun kalau laita, la'alla, ka'anna, makna ibtidaiyahnya hilang. Ya. Mana jelas ya? Jadi lakinna dan anna diilhakkan dengan inna. Ya, bukan laita la'alla dan ka'an. Hukmu anna al-maftuhah walakinna fil 'athfi 'ala ismiha hukmu inna al-maksurati. Hukumnya anna yang di fathah dan lakinna pada 'athf. Ya, pada isim keduanya. Soalnya hukum anna yang di fathah dan lakinna. Pada isim yang diatofkan. Atau pada atof. Ya, pada pengatofan kepada isim keduanya. Ya, adalah sama seperti hukum inna yang di kasroh. Ya, faham gak ini? Hukum anna yang di fathah dan lakinna. Dalam atof kepada isim keduanya. Itu sama seperti apa? Hukum inna ini kasroh. Fataqul sehingga kamu katakan alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun. Alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun. Ini amrun. Dia apa? Rafa'kan boleh. Kenapa? Anna zaidan qa'imun wa amrun. Ya, sama alasannya ya. Yaitu anna sudah menyempurnakan khabarnya ya kan? Anna zaidan qa'imun sudah menyempurnakan khabarnya maka boleh ma'tufnya amrun dirafa'kan. I'rabnya sudah lewat tadi. Yang paling sahihnya untuk menjadikan amr mubtada khabari mahdhuf wa amrun kadzalik atau qa'imun atau antum atofan amr kepada mahalnya Zaid Kemudian yang paling lemahnya lagi kalau antum kan amr, tohkan amr kepada apa? Fa'ilnya qa'im. Fi rafi amr wa nasbi, dan boleh nasab. Ya anna zaidan qa'imun wa amron, berarti. Wa amron qa'imun, berarti mahdhuf ya, situ ya. Khabarnya. Wa amron kadzalika ataupun qa'imun. Wa taqulu 'alimtu anna zaidan wa amron qa'imani. Dan kamu katakan 'alimtu anna zaidan wa amron qa'imani bin nasbi faqat 'inda al-jumhur, ya. Alim tu anna Zaidan wa Amran qa'imani, dengan nasab saja menurut jumhur. Alasannya apa? Alim tu anna Zaidan wa Amran harus nasab menurut jumhur. Alasannya apa? Karena anna belum menyempurnakan apa? Khabarnya menurut jumhur. Tapi yang sahih boleh tidak? Boleh. Ya, alim tu anna Zaidan wa Amran, ya. Wa Amran, ya. Qa'imun. Kalau qa'imun berarti qa'imunnya bisa khabarnya anna atau khabarnya amr. Tapi kalau qa'imani, ya khabar kedua-duanya, meskipun ada khilaf di situ. Wa kadzalika taqul, demikian pula kamu katakan, ma zaidun qa'iman lakinna amran muntaliqun wa khalidan. Ya. Ma zaidun qa'iman. Maknya apa di sini? Nafiyah hijaziyah. Berama seperti laisa. Lakinna amran muntaliqun wa khalidan. Lihat. Binasbi khalidin wa raf'i. Boleh dengan menasukkan apa? Khalid. Lakin amran muntaliqun wa khalidan, itu yang afdal adalah nasab, boleh juga rafa. Wa khalidun boleh. Ya tak sama, takhrijnya sama. Wa ma zaidun qa'iman lakin amran wa khalidan muntaliqani bin nasbi faqat. Ma zaidun qa'im, Zaid tidak berdiri, lakin amran wa khalidan muntaliqani. Ya, tetapi Amr dan Khalid muntaliqani dengan nasab saja. Ini ada khilaf ya. Ya kan? Kalau Khalidun, ya. Cuma karena mungkin melihat khobarnya ya, mumpaliqani. Ya. Kalau khobarnya ma Zaidun misalkan fil masjid, lakinna Amrun wa Khalidun fil masjid, itu boleh. Tapi kalau khobarnya mumpaliqani, nah itu ada khilaf ya. Karena satunya untuk khobarnya lakin, yang satunya khobar mubtada ya. Jadi ada khilaf ya. Dan si bawah menyalahkan seperti itu ya. Wa amma laita wa la'alla wa ka'anna, adapun laita, la'alla dan ka'anna, fala yajuzu ma'aha illa nasbu. Tidak boleh bersama ya, bersama laita, la'alla dan ka'an, kecuali nasabnya ma'tuf. Harus nasab. Sawa'un taqaddama al-ma'tufu aw ta'akhkhar, sama saja apakah ma'tufnya didahulukan atau diakhirkan. Laita Zaidan wa Amran qa'imani. Amran, enggak boleh Amrun. Wa laita Zaidan qa'imun wa Amran, diakhirkan juga harus Amran juga. Ya. Dinasbi amr fil mitsalaini, pada dua contoh ini. Wala yajuzu rafu, tidak boleh dirafakan. Ya, kenapa? Li zawali ma'na al-ibtida ma'aha, itu. Karena makna ibtida bersama tiga adawat ini laita la'alla dan ka'an hilang. Wa kadzalika ka'anna wa la'alla wa jazal farra, ada juga yang bolehkan al-farra rafa fihi padanya. Ya, mutaqaddiman wa mutaakhira. Baik didahulukan ma'tufnya atau diakhirkan. Bersama tiga huruf ini. Jadi Al-Farah membolehkan. Bersama tiga huruf ini. Ya. Di antara syahidnya disebutkan. Ya. Ya laytani wa anti ya lamisu. Ya laytani wa anti ya lamisu. Fi baladin laysa biha anisu. Layta. Apa? Harfu apa? Tamanniya. Tamanni ini. Sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Ya laytani wa anti ya lamisu. Dua kiranya aku dan kau, wahai Lamis. Lamis, ismu imro'ah, nama wanita. Fi baladin laysa biha anisu. Fi baladin laysa biha anisu. Di sini mana syaitnya? Ya laytani wa anta, tuh. Rafa kan? Ya laytani wa anta, ya lamisu. Fi baladin laysa biha anis. Di satu negeri yang tidak ada di situ seorang pun. Anis bermana mu'nis. Ya, langsung di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Hah? Gimana? Mar, ayo. Tanyakan, yang belum paham. Ntar ada, kita tambahkan ya. Iya. Jadi kalau bersama anak ada syaratnya. Ya, ini kalau bersama anak bi syarti kauniha fi mawdi'il jumlah. Kalau bersama anak syaratnya bi syarti kauniha agar dia anak fi mawdi'il jumlah, pada tempatnya jumlah. Bi anta sudda masada maf'ulai al-ilm. Ya, bi syarti kauniha fi mawdi'il jumlah bi anta sudda masada maf'ulai al-ilm wa ma fi ma'na, atau yang semakna dengan al-ilm. Atau semakna dengan al-ilm. Jadi syaratnya apa? Agar anna ini menempati tempat jumlah yang jumlah ini menduduki posisi dua maf'ulnya al-ilm. Alima atau yang semakna dengan alima. Kalau alima tadi yang dicontohkan, alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun. Tuh. Jadi nanti masdar muawwal dari anna yang setelahnya adalah sadda masdar maf'ulai alima. Atau yang semakna dengan alima. Contoh ayat tadi wa adhanun. Ini maknanya kan i'lam. Adhanun i'lam maknanya. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'u minal musyrikina wa rasuluh. Jadi diilhakannya lakin dengan apa? Inna ini muttafaqun alaih. Disepakati. Adapun diilhaknya anna dengan inna itu ada khilaf. Ajazahu ba'ab wa man'ahu ba'ab. Al-Musanif jelas di sini memutlakan pembolehannya. Pada tiga ini huruf ini. Anna, lakinna atau lakinna dan anna ya. Musanif memutlakannya. Yang lain tadi terkait pada anna apa? Mengkaidnya. Mengkaid dengan alima atau yang didahului dengan alima. Atau apa yang semakna dengan alima. Ya. Gimana, Naiwan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Iya. Mana tadi? Mazaidun qaiman. Mazaidun qaiman lakinna amran wa khalidan muntariqan. Mana yang bagaimananya? Jelas i'rabnya ini. Mazaidun manafiyah hijaziyah ta'mal 'amala laisa tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Zaid isimnya, qaiman khabarnya ma. Lakinna harfu sitr kafu nasbin juga ya. Pasti drokin. Amran ismu lakinna mansub. Khalidan ma'tuf 'ala amr, ma'tuf 'ala mansub, mansub mithlu mutariqani khabar lakinna. Ya. Sekarang kalau tadi kalau i'rabnya an alimtu anna zaidan qa'imun wa amrun, jelaskan ya amrun ada berapa sisi i'rab tadi? Yang paling kuat bagaimana? Amrun mubtada ya. Iya kan? Amrun mubtada khabari mahdhuf, atau tingkat yang kedua amrun di sini ma'thuf kepada apa? Mahalnya isim? Iya, anak. Itu. Yang pertama jumlah, yang kedua berarti atful mufrad ala mufrad dia masuknya. Jadi diperhatikan saja. Kalau ada ma'tuf datang setelah inna, anna dan la kinna. Apakah inna, la kinna dan anna sudah menyempurnakan khobar atau belum? Kalau sudah menyempurnakan boleh, rafa boleh apa? Nasab, nasab yang asal. Kalau belum, ya ada khilaf. Antum boleh kan lebih mudah ini. Ya, ada syawahidnya. Dari Al-Quran dan juga kalam al-Arab yang fasih, banyak. Ya, boleh. tanpa tahu ilmunya juga, pokoknya di rafa kan boleh. Itu ada contoh yang lanjutkan. Arabnya nanti lah. Jelas boleh, kata Syekh Utsaimin. Tanpa gebiqot in nazar ila i'rabihi taujuh i'rabihi. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah nanti muraja dulu, kita muraja pada kesempatan berikutnya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.